Jangan takut berjalan sendirian, ada aku turut menuntun jalan. Saat hatimu diserang kesepian, aku datang. Redam badai, lakukan dengan tenang. Hujan ini akan engkau kalahkan. Kalau hatimu percaya padaku, aku datang. Kau jadi samudra, aku langitnya. Pemeluk dunia, kita berdua. Pegangan, ada aku berimu kekuatan agar dirimu mampu untuk bertahan. Aku datang. Redam badai, lakukan dengan tenang. Hujan ini akan engkau kalahkan. Kalau hatimu percaya padaku, aku datang. Memeluk dunia, kita berdua.